Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, sering saya mendapatkan berita kabar dari WhatsApp, kalau tidak disebarkan akan mendapatkan begini dan begini. Sementara berita di dalamnya saya belum tahu benar atau tidaknya. Tetapi karena saya takut kalau tidak disebarkan saya akan mendapatkan musibah. Apakah boleh kita menyebarkannya? Gimana jawabnya? Kalau beritanya hoax, berita yang enggak benar, kadang saya dapat telah terjadi gempa di Aceh, ini bla bla bla bla, haram disebarkan. Justru itu bisa menjelekkan agama Islam. Sering kan kita dapat telah terjadi ini gempa di Aceh, ini suara dajjal lah keluar ini. Sebarkanlah, kalau tidak disebarkan maka kamu akan hancurin. Dulu saya SD dapat itu. Apa namanya? Kertas seperti itu, harus disebarkan. Hukumnya haram. Tidak boleh. Sering enggak? Pernah dulu SD? Dulu SD dapat tuh kertas lebaran. Kalau enggak disebarkan ini itu. Akhirnya kawan-kawan datang ke anak. Karena anak paling ngalim. SD dianggap paling ngalim. Gimana nih, Dik? Katanya enggak boleh baca. Nanti kalau baca, kamu kualat. Kata dia, gini. Anak baca, enggak mungkin. Anak enggak percaya. Nah, jadi hukumnya tidak boleh. Menyebarkan berita hoax, hukumnya haram. Dan kalau tidak disebarkan, apakah turun bala? Enggak. Yang memberikan bala adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan kertas tadi. Itu berita bohong ini. Tapi kalau kadang saya dapat baca ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim, sebarkanlah. Anda sudah membuat orang berzikir selawat, ya. Boleh disebarkan, boleh tidak. Karena itu ngajak orang zikir. Tapi kalau berita hoax belum tentu benar, apalagi hukum ini itu, jangan. Hukumnya haram menyebarkan berita hoax. Wallahu a'lam bishawab.